Inilah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Qala syarih hafizahullahu taala wa qaulul musannif ala sabilil wujub hadza muta'allaq biqaulihi istida'aun wa hadza qaidun rabi'un li ikhrajin nadbi wal ibahati wa ghairihima. Wa fihi bayanun anna sighatal amri taqtadil wujub wa hadha indal itlaq ay at-tajarrudu minal qara'ini sarifati li amri anil wujubi ila ghairihi wa dhahir anal mu'alifa yara annal manduba laysa ma'murun bihi li adami wujubihi wa tahattumihi wal muhaqqiquna ala annal manduba ma'murun bihi li annahu ta'atun ijma'an wa ta'atu fi'lul ma'muri bihi wa in kana ghairu wajibin fayakunul amru amro ijabin wa amro istihbabin wa taqaddama dhalika fil kalami 'alal mandub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al muallif rahim hafizahullah wa qawlu al musannif, perkataan musannif yaitu al juwayni rahimahullah, ala sabilil wujub, itu dari definisi al-amr istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabiril wujub. Ya, perintah itu perintah beliau mengkerucutkan dalam konteks pengwajiban. Sehingga seolah-olah apa? Zahirnya apa? Zahirnya semua yang disebut perintah mestilah wajib. Dan yang sunnah itu bukan merupakan perintah. Ya kan? Karena zahir dari definisi beliau menunjukkan bahwasanya semua yang disebut perintah itu mestilah bermaksudkan ke pengwajiban. Ya. Berangkat dari itu, maka zahirnya bagi beliau sesuatu yang sifatnya sunnah, mustahab, dianjurkan itu bukan hasil dari perintah. Karena perintah pasti berefek kepada pengharusan, pengwajiban, ya. Ala sabilil wujub hadza muta'alliqun biqaulihi istida'a. Ini berkaitan dengan perkataan beliau di definisi amr istida'a, yaitu talab, seruan, perintah. Wa hadza qaidun rabi'un li ikhrajin nadbi wal ibhati wa ghairihima. Ini adalah ikatan keempat untuk mengeluarkan masalah nadb, yaitu kesunahan dan ibahah, pembolehan, dan selain keduanya dari makruh dan juga haram. Wafihi bayanun, di dalam definisi ini ada penjelasan. Anna sighatal amri taqtadhi al-wujub, bahwasanya lafal perintah itu berkonsekuensi pengwajiban, pengharusan. Dan itu ini diantara kaedah besar, kaedah usuliyah besar, ya. Al-amru yaqtadhi al-wujub, itu. Ya, perintah berkonsekuensi pengwajiban. Tetapi hadza 'indal itlaq, ini ketika di konteks kemutlakan tanpa ada indikasi atau dalil lain yang membelokkan dari pengwajiban menuju ke sunnah. Ya, makanya dalam kaidah usuliyah sebagian ulama mengatakan al-amru yaqtadhi al-wujub, sebagian ulama mengatakan al-amrul mutlaqu yaqtadhi al-wujub. Yaitu jika suatu perintah bersifat mutlak tanpa ada ikatan dengan ketentuan tertentu yang membatasi sehingga menjadi sunnah, maka dia tetap dalam keadaan asalnya itu perintah. Ya. Wa'ful liha misalnya. Kata Nabi SAW, wa'ful liha. U'fu itu artinya membiarkan. Membiarkan tumbuh. Al-liha artinya jenggot. Ini hadis Nabi SAW. Ini amr bukan amr. Kaedah asalnya gimana? Al-amrul mutlak yaqtadi al-wujub. Perintah yang bersifat mutlak menunjukkan kewajiban. Maka wajib membiarkan jenggot. Membiarkan. Membiarkan ini berarti enggak diapa-apain kan? Mau dia mau kemana melencong jenggotnya? Enggak, udah biarin aja. Kecuali kalau melencongnya keterlaluan ya, fahish ya. Misalnya di sini-sini, ini sini ke sini jenggotnya ya, ada yang ke atas ke mulut kemudian. Ini fahish. Ya. Maka wallahu alam yang seperti ini mungkin hukumnya berbeda. Ya. Tapi kalau cuman ke sini doang atau gini atau ini agak gini kan, sebagian orang jawabnya gini nih, ya. Enggak masalah itu, ya. Begitu. Nah, amar mutlak ini, secara praktik ini amar mutlak. Tapi memang ada beberapa ulama, dan pendapat yang kedua ini banyak diikuti oleh pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Ya. Bahkan orang-orang harokah yang tadinya berjenggot ya, demi meraih simpati beberapa orang, mulai memindahkan madhabnya ke madhab sunnah jenggot itu, enggak sampai wajib. Dan mulai menyalahkan ahli sunnah yang mewajibkan berjenggot. Mewajibkan membiarkan jenggot, bukan mewajibkan berjenggot ya. Mewajibkan membiarkan jenggot. Karena mewajibkan berjenggot itu enggak semua orang bisa punya jenggot ya. Pak Neman aja irit ya, muktasid ya. Masyaallah. Masyaallah. Tapi kendati pun begitu ya, banyaknya jenggot enggak mesti memberatkan kepala ya. Kadang yang sedikit jenggotnya berat kepalanya. Iya. Sekalian kita gampar sekalian. Iya, biar seger ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'ful liha." U'fu itu fi'il amr. Amr yang bersifat mutlak. Yang diperintahkan adalah membiarkan jenggot, ya. Siapa praktiknya begitu? Kaedah usulnya al-amrul mutlak yaqtadi al-wujub. Berarti wajib membiarkan jenggot. Nah, tapi kenapa sebagian ulama kok beberapa aja itu membolehkan mencukur jenggot, ya? Dan menjadikan berjenggot itu sunnah, tidak sampai kepada wajib. Berangkat dari ada sahabat atau Ibnu Umar kalau enggak salah yang menggenggam tangannya gini kemudian mencukur bagian ini. Sakit kan? Itu. Ini perbuatan sahabat. Nah, kemudian mereka berdalil dengan perbuatan sahabat untuk mentakyid atau mengkhususkan perkara ini. Faham? Nah, sekarang sebagian ada tiga mazhab yang meninjau ini dan ini. Tiga mazhab. Ya. Ahlus sunnah berselisih di dua mazhab mengenai ini. Adapun yang insyaallah yang tidak benar itu mengumumkan yang seperti ini berarti menunjukkan sunnah. Begini maksudnya. Rasulullah memerintahkan membiarkan jenggot, ya. Ibnu Umar diriwayatkan pernah menggenggam jenggotnya kemudian memotong. Ada tiga pendapat mengenai hal ini. Satu, perbuat atau perkataan Rasulullah SAW tidak mesti bisa ditaksis oleh perbuatan sebagian sahabat, apalagi cuma satu sahabat yang melakukan ini. Artinya, yang begini, begini itu cuma perbuatan sahabat dan perbuatan sahabat tidak mengalahkan perkataan Rasulullah SAW yang mutlak. Paham gak? Ini perbuatan ini kan berarti mentakyid dan membatasi bahwasanya kalau jenggot seperti ini udah lebih dari segini segenggam, boleh dirapikan, boleh dimodif, boleh dicukur ya. Gitu kan? Ini berarti kan mentaksis perintah. Yaitu mengkhususkan perintah yang wajib itu cuma sampai segenggam. Paham gak Ikhwan? Segenggam ini wajib. Sisanya yang lebih dari ini berarti sunnah. Ini mazhab pertama, enggak bisa kayak gitu. Lah terus gimana dong kita menyikapi Ibnu Umar? Itu urusan Ibnu Umar. Ya. Kita enggak mengatakan beliau mubtadi', enggak mengatakan beliau munkar, enggak, maksudnya di sini apa? Kita kembali ke Rasulullah, sudah selesai, daripada kita berselisih kan? Khalas, itu mazhab pertama. Dan wallahu alam, semoga yang ini yang lebih hati-hati. Semoga yang ini lebih hati-hati. Ya. Begitu. Itu yang pertama. Mazhab kedua, mereka juga menimbang jenggot wa'ful liha, mutlak. Tapi karena perbuatan Ibnu Umar kayak gini, kalau enggak salah Ibnu Umar, tolong dikoreksi. Ibnu Umar bukan? Kalau enggak salah, tolong dikoreksi nanti ya. Kalau ana salah tolong beri koreksi. Ya, dengan ada begini, maka perbuatan sahabat, dan karena sahabat termasuk salaf, ya, maka enggak bisa kita salahkan Ibnu Umar, sehingga ya kita ambil juga itu dalil. Dan memang ya amal sahabat itu memang bisa aja dijadikan landasan hujjah. Pemahaman sahabat, pemahaman salaf untuk sebuah teks dalil atau konteksnya bisa dipakai hujjah. Maka berarti kalau lebih dari segenggam, dia bisa dipotong. Itu mazhab kedua, dan itu termasuk mazhab yang juga sebagian dari ulama kita ahlu sunnah berpendapat seperti itu. Cuma tentu yang lebih hati-hati kita ikut dengan mazhab pertama tadi. Begitu ya. Adapun yang ketiga, minor ulama, dan tapi walaupun minoritasnya, ini jumhur ya, juhala ya, gitu. Ya. Ya, enggak banyak ulama yang berpendapat ketiga ini, tapi diamini oleh jumhur juhala gitu. Apalagi ahlul ahwa. Nah, itu mereka mantap ya, kokoh dengan yang ketiga ini. Walaupun enggak tahu dalilnya. Dengan adanya Ibnu Umar yang begini dipotong, maka mereka, kata mereka, Ibnu Umar saja memotong, maka pemotongan jenggot Ibnu Umar ini ya, menjadi qarinah sharifah. Faham? Menjadi qarinah sharifah, menjadi indikasi yang memalingkan pengwajiban menuju ke sunnah. Faham enggak di sini? Sehingga dia dimutlakkan, yang tadinya perintah mutlak mewajibkan, dibatilkan, atau bukan dibatilkan, apa? Dibelokkan menjadi sekadar sunnah. Ngerti di sini? Kenapa Ibnu Umar aja ngelakuin kok pemotongan? Dan mereka yang mazhab ketiga ini enggak mengambil ibrah dari segenggam ukurannya, tapi mengambil ibrah yang penting kan dipotong. Nah, karena yang penting potong ini, maka berarti kalau di segini enggak apa-apa. Segini enggak apa-apa. Kenapa Ibnu Umar aja berani kok memotong kayak gini? Gitu loh. Jadi enggak diambil ibrah ini genggaman ini. Enggak dibatasi genggaman, tapi dimutlakkan semua boleh dipotong. Begitu. Paham di sini, kan? Maka berarti membiarkan jenggot hukumnya sunnah bagi mazhab ketiga. Ya. Dan rata-rata pengikut hawa nafsu ikut mazhab ketiga. Kalau kita melihat, biasanya kalau kita melihat kayak gini, indikasi gini, ya, biasanya orang-orang yang berilmu dan ulama-ulama sunnah lebih condong ke mazhab A, tapi pengikut hawa nafsu lebih condong ke mazhab yang C, maka wallahu alam malah justru lebih jelas kebenaran ada di mazhab yang A, gitu kan? Begitu. Rata-rata gitu orang-orangnya. Kemarin ana, atau tadi malam ya, ana buka-buka YouTube, terus ada ceramah terbaru dari seorang ya ustaz yang super haroki ya. Ya ultra haroki ya. Kalau enggak salah penulis kitab Fikih Demokrasi kalau enggak salah. Ya, ana kadang heran dengan mereka ini. Mereka mentaghutkan sistem demokrasi dan para pengampunya, tapi mereka malah ya masuk ke togut itu sendiri gitu loh. Ya. Gitu. Dan ketika mereka masuk ke togut itu sendiri, mereka minta suara. Nah, terus mana suara kalian tentang togutnya pemerintah dan seterusnya? Kalian mau jadi pemerintah pakai sistem yang kalian bilang togut dan seterusnya pula. Ya, jadi kalian jadi togut sekarang. Gitu. Ya. Fikih demokrasi, masya Allah. Nah, jadi seperti itu ya, paham ya? Wahada indal itlaq, secara mutlak yang namanya perintah itu konsekuensinya pengwajiban. Ya, kecuali kalau ada indikasi yang menyimpangkan dari wajib menuju sunnah atau menuju mubah, ada itu, ada. Nanti kita pelajari insya Allah. Wadh-dhahir, yang zahir adalah, yang zahir annal mu'allifa, bahwa saya penulis yaitu Al-Juwayni rahimahullah, yara annal manduba laisa ma'muran bihi, menganggap bahwasanya sunnah itu bukan hal yang diperintahkan. Kenapa? Li'adami wujubihi wa tahattumihi, karena tidak wajib dan tidak harus. Tapi yang sahih, wal muhaqqiqun, ahli tahqiq, ala annal manduba ma'murun bihi li'annahu ta'atun ijma'an. Para ahli tahqiq menyebutkan bahwasanya hal yang bersifat sunnah itu juga ma'murun bihi, yaitu suatu perintah, hal hasil perintah. Kenapa? Karena melakukan hal yang sunnah sama dengan melakukan ketaatan. Secara ijma' semua ulama bersepakat, orang yang melakukan sunnah itu taat. Ya. Orang yang melakukan salat syuruk itu melawan ketaatan. Ya. Wa ta'atu, dan ketaatan itu adalah fi'lul ma'muri bih, adalah perbuatan yang hasil dari perintah. Ya enggak? Iya. Karena ketaatan itu diperintahkan oleh Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya. Karena ketaatan adalah perintah, dan ketaatan itu mencakup wajib dan sunnah, maka sunnah juga perintah. Gitu loh. Karena ketaatan adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan ketaatan itu include di dalamnya wajib dan sunnah, maka hal yang sunnah merupakan ketaatan dan merupakan perintah. Wa in kana ghairu wajib, wa in kana ghaira wajibin, meskipun ketaatan yang sunnah ini tidak diwajibkan. Fayakunul amru amru ijabin wa amru istihbabin, maka perintah di sini masuk ke dalamnya, yang sahih masuk ke dalamnya perintah mewajibkan dan perintah menyunahkan, menganjurkan. Baik, tafadhal Syekh. Qauluhu ala sabilil wujub, sighatul amri imma an takuna mujarradatan anil qarinah wa imma an takuna muqayyadatan. Fa in kanat mujarradatan fal mukhtaru ma dzakarahu al musannifu min annaha taqtadil wujub ka qoulihi ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Fa hadza yuhmalu alal wujubi li'adami qarinatin tasrifuhu anhu wa nasaba al fatuhi hadzal qaula ilal jumhuri min arbabil madzahibil arba'ah. Wa qala syekhul Islam Ibnu Taimiyah amrullahi wa rasulihi idza utliqa kana muqtadahul wujub wal adillatu ala dhalika kathiratun jiddan. Qauluhu ala sabilil wujub, sighatul amri, lafal amr, perintah, imma an takuna mujarradatan anil qarinah wa imma an takuna muqayyadah. Ya, lafal perintah bisa lepas dari qarinah, indikasi. Indikasi ini bisa berupa dalil atau kaedah atau kenyataan atau dalil atau dalalah lafziyah, indikasi. Wa imma an takuna muqayyadah, bisa juga diikat dengan indikasi tertentu. Ya. Perintah, lafal perintah, fi'il amr atau semisalnya, bisa memiliki indikasi, bisa berlepas dari indikasi yang memalingkan dirinya dari wajib menuju sunnah, bisa juga ada indikasi yang memalingkan. Ya. Fa in kanat mujarradatan, kalau suatu perintah itu mutlak, ya, tidak ada indikasi apapun yang membelokkan dari pengwajiban, maka fal mukhtar, yang terpilih adalah ma dzakarahul musannif min annaha taqtadil wujub, yaitu sebagaimana yang disebut oleh sang penulis bahwasanya sighah amr itu berkonsekuensi pengwajiban. Itu sahih karena tidak ada pembelokan atau tidak ada hujjah atau dalil atau qarinah, indikasi atau hal lain yang memalingkan dari wajib menuju sunnah. Seperti firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat yang dimaksud salat fardu. Ya, aqimus shalah, salat fardu, atuz zakah. Zakah ini maksud zakat yang wajib. Bukan zakat sedekah, bukan. Bukan zakat maknanya sedekah, bukan. Tapi yang wajib, ini mutlak dua-duanya. Dengan kriteria dan ketentuan. Fahadha yuhmalu alil wujub. Ini dipahami sebagai pengwajiban. Li'adami qarinatin tusarrifuhu anhu. Li'adami qarinatin tasrifuhu anhu. Karena tidak ada qarinah. Qarinah itu indikasi, dalil, kaidah, kenyataan, atau pemahaman, atau makna yang memalingkan amr dari wujub. Tasrifuhu di sini, tasriful amra anil wujub, gitu. Tidak ada qarinah yang memalingkan perintah dari pengwajiban. Wa nasab al-futuhi, ya, Imam al-Futuhi, ya, dalam kitab Syarah al-Kawkab al-Munir ini, al-Futuhi ini mazhabnya Hanbali. Al-Futuhi rahimahullah menisbatkan perkataan ini ke jumhur ulama dari para petinggi mazhab yang empat. Dan memang itu yang sahih, itu yang sahih. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amrullahi wa rasuluhu wa amrullahi wa rasulihi idza utliqa kana muqtadahu al-wujub. Perintah Allah dan Rasulnya jika dimutlakkan tanpa ada indikasi membelokkan, maka konsekuensinya adalah mewajibkan. Mewajibkan. Yeah. Syekh Abu Dhaifah, bisa dilihat berapa menit sudah itu? Bisa dilihat di situ? 20? Wah, masih muda sekali. Ayo kita lanjutlah kalau gitu. Wal adilatu ala dhalika kathiratun jiddan minha al-awwal qawluhu ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa wajhu dilalah anna Allah ta'ala tawa'adal mukhalifina li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil fitnati wa hiya az-zaik aw bil adzabil alim wa la yatawa'adu bidzalika illa ala tarki wajibin. Padahal anna amra rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqo yaqadil wujub. Qala al-Qurtubi bihadhil ayati istadallal fuqaha'u ala annal amra lil wujub. Athani qawluhu sallallahu alaihi wasallam law an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli shalah. Qala Ibnu Daqiqil Aid wa wajhul istidlali anna kalimata laula tadulu ala intifai syai'i liwujudi ghairihi fayadulu ala intifai li amrin liwujudil masyaqqah wal muntafi li ajlil masyaqqati innama huwa alwujub la al istihbab fa in istihbabal aswak thabitun inda kulli shalah fayaqtadi dhalika annal amra lil wujub. Athalis anna ahlal lugati aqalu min itlaqil amri alwujub li anna sayyida law amara abdahu fa khalafahu hasuna indahum laumuhu wa hasunal udhru fi uqubatihi bi annahu khalafal amra wal wajib ma yu'aqabu ala tarkihi. Dua al adillah ala dzalika katsiratun jiddan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah secara mutlak, perintah yang mutlak itu menunjukkan wajib, menunjukkan pengwajiban. Banyak dalilnya di antaranya. Pertama, qauluhu ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah waspada. Waspadalah wahai orang-orang yang menyelisihi amrihi, menyelisihi perintah Allah. Ya. Maka hukum asalnya menyelisihi perintah Allah. Hukumannya waspada kalian, antusibahum fitnah. Akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Masa sih perintah Allah itu cuma sunnah doang misalnya, tapi gara-gara enggak melakukan dapat fitnah dan dapat azab, padahal cuma penganjuran doang. Saya anjurkan kamu untuk melakukan ini, kalau enggak kamu bakal kena azab. Kenapa anjuran? Pengwajiban dong gitu kan, ya, pengwajiban harusnya, gitu kan? Wa wajhud dalalah, ya, sisi pendalilannya begini. Anna Allah Ta'ala tawa'adal mukhalifina li amri Rasulih sallallahu alaihi wasallam bil fitnati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, menyelisih perintah Rasul dengan adanya fitnah buat mereka. Wa hiya az-zayr, yaitu penyimpangan atau azab yang pedih. Zayr ini fitnah, di sini fitnah. Fitnah bil fitnati wa hiya az-zayri wa hiya az-zayru au bil azabil alim. Orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya itu akan dapat fitnah, itu dia akan makin menyimpang, ya, atau mendapatkan azab yang pedih. Wala yatawa'adu bidzalika illa 'ala tarki wajibin. Allah tidak akan menjanjikan hal yang seburuk itu kecuali untuk kasus meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan sunnah ternyata kayak gitu ancamannya, waduh, berarti serem banget gitu kan. Fadalla ala anna amra ar-rasuli al-mutlaqa yaqtadi al-wujuba. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya perintahnya Rasul, perintah yang bersifat mutlak tanpa ada qarinah sharifah, itu dia memalazimkan wajib. Maka Al-Qurtubi berkata, bihadhil ayati istadalla al-fuqaha'u ala anna al-amra lil-wujub. Dengan ayat ini para ahli fiqih menarik dalil bahwasanya perintah pada asalnya untuk mewajibkan. Yang kedua, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Jika tidak memberatkan umatku, maka pasti aku akan memerintahkan siwak sebelum setiap solat. Tapi karena itu menyulitkan umatku, maka tidak aku perintahkan. Tetapi tetap sunnah tidak? Sunnah. Lah, berarti apa ibrohnya dari tidak jadinya Rasulullah memerintahkan? Ibrohnya adalah kalau Rasulullah memerintahkan, maka jadi wajib. Ya, kalau Rasulullah memerintahkan langsung, maka menjadi wajib. Berarti perintah secara mutlak, perintah mutlak itu berkonsekuensi wajib. Maka Rasul tidak memerintahkan secara mutlak, melainkan mentakbirkan dengan kalimat ini dan melakukannya, yang menunjukkan itu sunnah. Ya. Kalau qauliyah, perintah qauliyah itu menjadi, ya, pengwajiban pada asalnya. Tapi kalau perbuatan Rasulullah, sunnah fi'liyah, itu kalau dilakukan Rasulullah itu tidak langsung menjadi wajib. Biasanya menjadi sunnah kalau perbuatan semata. Maka berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, wa wajhul istidlal. Ya, bagaimana sisi pendalilannya? Anna kalimat laula tadullu ala intifai syai'i li wujudi ghairihi. Lafal laula, sekiranya tidak, menunjukkan apa? Mendiadakan sesuatu disebabkan keberadaan selainnya. Meniadakan sesuatu disebabkan ada sesuatu lainnya. Rasulullah SAW meniadakan perintah disebabkan khawatir apa? Menyulitkan, memberatkan. Maka ditiadakan, enggak jadi diperintahkan. Ya. Fayadullu 'ala intifa'il amri liwujudil masyaqqah. Maka ini menunjukkan peniadaan perintah karena adanya kesulitan, masyaqqah. Wal muntafi li ajli al masyaqqah innama hiya al wujub la al istihbab. Dan yang dinafikan ini karena ada apa, karena ada kesulitan, yang dinafikan adalah pengwajiban, bukan penyunahan. Ya, yang dinafikan enggak jadi pengwajiban. Fa inna istihbab as siwak thabitun 'inda kulli shalah. Sunnah siwak itu ada di setiap solat. Fa yaqtadi dzalika anna al-amra lil wujub. Maka berkonsekuensi perintah ini untuk pengwajiban pada asalnya ketika tidak ada qarinah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatan, antara dua azan, itu azan dan iqamah maksudnya, ada rakaatan, dua rakaat. Ini khabar, lafalnya khabar, baina kulli adzanaini rakaatan, ya, atau salatan, maksudnya dua rakaat. Antara azan qomat itu ada salat, khabar secara lafal. Tapi secara makna ini amr, secara makna amr, perintah, ya kan? Kan sighah amr itu kan enggak mesti fi'il amr kan? Kadang-kadang berupa khabar yang maksudnya adalah perintah. Tahib. Apa hukum salat sunnah antara azan dan qomat? Apa hukumnya? Apa hukum salat sunnah antara azan dan qomat? Kalau antum masih mikir, semoga Allah memberimu hidayah. Apa hukumnya salat sunnah? Sunnah, masya Allah. Ini perintah bukan? Baina kulli adzani salah. Perintah bukan itu? Secara makna perintah bukan? Perintah, masya Allah. Kok bisa tahu? Hah? Perintah, ini mutlak gak perintahnya? Mutlak. Ada enggak qarinah yang menjadikannya sunnah? Gimana Syekh Abu Ja'far? Gimana? Antum biasanya melakukan apa? Apakah sholat tersebut wajib antara azan qomat? Enggak kan? Enggak ya. Tapi ini kan khabar yang bermakna perintah. Dan perintah mutlak indikasinya apa? Menunjukkan apa? Wajib. Nah, tapi tiga kali Rasul berkata begitu, ditambahkan dalam riwayat Muslim, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini liman sya'a ini taqyid namanya. Inilah indikasi yang memalingkan perintah ya darinya wajib menjadi mustahab, jadi sunnah, bagi yang kepingin. Lafal bagi yang pengen itu berarti kan enggak tafadhol, sok silakan, yang mau ikut, yang mau lakukan silakan, yang mau tidak tidak. Ya. Misalnya tadi kajian tafsir di lain, setelah selesai misalnya Anda bilang teman-teman harapnya tetap duduk di majelis. Ini kan kok kalimat seperti ini berarti kan perintah. Antum pasti memahaminya, Anda melazimkan, mengharuskan antum duduk di majelis, jangan kemana-mana. Tapi kalau Anda bilang bagi yang pengen, oh berarti bagi yang pengen berarti di sini ada takhir, yang duduk di majelis sesuai perintah Anda dan tidak ada masalah, dan alhamdulillah Anda senang, yang tidak ikutan juga enggak masalah. Karena duduknya berarti dianjurkan, perintah anjuran bukan pengwajiban. Karena ada qarinah indikasi yang memalingkan dari pengwajiban menuju ke pensunahan, bukan pensunahan kok itu, yaitu penganjuran semata, gitu ya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW memerintahkan, salatlah kalian dua rakaat sebelum maghrib. Itu perintah, tapi ditambah kemudian liman syaa. Ya, liman syaa ini berarti taqyid al-mutlaq. Dalam ayat siapa yang man syaa, gimana? Dalam ayat gimana tuh liman syaa? Bukan itu sih. Siapa yang ingin silakan kafir, gitu kan? Di ayat apa ya? Allah, Anda lupa. Bentar, Anda main HP dulu. Mana ya? Allah ya. Ada di situ, di ayat ada Allah. Hanya lupa lafalnya. Astagfirullah. Siapa yang ingin silakan beriman, siapa yang ingin silakan kufur. Ha? Fal yu'min wa man syaa fal yakfur gitu, ha? Di Al-Kahfi kalau salah. Ha? Wa qala al-haqqu min rabbikum faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Ah ya. Faman sya'a siapa yang kepingin fal yu'min. Nah, lam di sini lamul amr, yo, perintah. Waman sya'a fal yakfur, siapa yang pengin maka hendaklah dia kufur. Ayo. Sighat amr ini. Apakah Allah memerintahkan untuk kufur? Ayo. Enggak mungkin kan? Apakah Allah memerintahkan untuk beriman? Betul, beriman. Tapi pemerintahan faman syaa fal yakfur. Ya. Bagaimana kita refleksikan dengan kajian ini? Man syaa fal yakfur. Siapa yang kepingin maka hendaklah dia kufur. Perintah untuk kufur, gitu. Ini yang nanti akan kita bahas. Apakah semua lafal sighah fi'il amr atau lamul amr itu menunjukkan keharusan atau penganjuran? Atau bisa jadi dipalingkan ke makna lain. Bisa nanti insyaallah suatu saat akan kita bahas tentang siyaghah al-amr, tapi bermakna bukan makna perintah atau penyunahan. Ada nanti insyaallah. Ya. Kemudian yang terakhir, anna ahlal lughati, bahwasanya ahli bahasa, aqlu min itlaqil amri al-wujub, yaitu fahimu min itlaqil amri al-wujub. Orang yang ngerti bahasa, mereka memahami bahwasanya kemutlakan perintah itu melazimkan pengharusan. Li'anna sayyida law amara 'abdahu fa khalafahu hasuna 'indahum laumuhu. Karena seorang tuan, majikan, jika memerintahkan budaknya, kemudian budaknya enggak mau melakukan atau menyelisihi perintahnya, maka layak buat bagi ahli lughah, layak pencelaan terhadap budak ini. Disuruh kok malah ini ya, disuruh sholat malah ngaji misalnya, disuruh ngaji malah sholat ya. Apa ini bukan bermaksud yang sholat tadi bukan ya? Begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai perintah. Perintah melazimkan wajib, malah enggak dilakukan. Maka tercela orang seperti ini, gitu kan? Wa hasunal udhru fi 'uqubatihi bi annahu khalafal amra. Dan di sini apa maksudnya? Ada yang faham enggak kalimat ini? Wa hasunal udhru fi 'uqubatihi. Bi annahu khalafal amra. Dan bagus juga memaafkan dari menghukuminya dengan sebab dia menyelisihi perintah. Ya. Udzur dari menghukuminya karena dia menyelisihi perintah. Aslinya dihukum enggak? Dihukum. Tapi diberi maaf. Kalau diberi maaf bagus gak? Bagus. Maka bagus boleh juga dicela, boleh juga dimaafkan. Kalau sunnah dicela gak? Kalau orang meninggalkan sunnah? Enggak. Dimaafkan gak? Enggak ada dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Dia gak salah. Paham gak disini? Orang gak melakukan sholat duha, dicela gak? Enggak. Dimaafkan gak? Lah, kenapa dibilang dimaafkan? Dia kan enggak berlakukan kesalahan, maka enggak dimaafkan. Karena enggak ada kesalahan, ya. Wal wajibu ma yu'aqabu 'ala tarkihi. Hal yang wajib adalah apa yang dihukumi atas perbuatan meninggalkannya. Baik. Semoga paham insyaallah. Kita tutup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.